Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kegiatan di pagi hari ini, kegiatan belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan. Mengawali kajian kita di pagi hari ini, sedikit kita akan menyinggung perihal permasalahan orang yang melaksanakan salat tarawih berjamaah di rumah, namun mengikuti arahan dari imam yang ada di masjid, yang tentu saja mereka akan dihalangi oleh banyak tembok. Tidak hanya satu tembok, bahkan bisa beberapa tembok. Tembok rumah, tembok kamar, atau minimal tembok masjid. Sehingga ada banyak hail, ada banyak penghalang-penghalang antara makmum dengan imam. Dalam masalah kegiatan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan, wasallu kama raaitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Karena itulah bagaimana cara salat yang sah dan cara salat yang ideal, jawabannya adalah ikuti saja sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahkan para ulama menyimpulkan, barang siapa yang melaksanakan salat namun tidak sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada dua kemungkinan. Yang pertama, salatnya tidak sempurna. Kemungkinan yang kedua adalah salatnya bisa batal. Dan seperti yang kita tahu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi berkali-kali kegiatan salat jamaah. Tidak hanya kegiatan sekali, tapi berkali-kali dalam banyak kesempatan. Dan kita tahu bahasanya ketika mereka melaksanakan sholat jamaah, mereka berada di tempat yang sama dan waktu yang sama. Maka para sahabat yang menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka satu tempat dan satu waktu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah kegiatan ini disebut dengan salat jamaah. Karena kegiatan ini dilakukan adanya ijtima'. Adanya ijtima'. Apa itu ijtima'? Berkumpul di satu tempat antara satu imam, antara imam dengan makmum, antara satu makmum dengan makmum yang lainnya. Sehingga kegiatan salat jamaah bukan sebatas yang penting bisa mendengar, yang penting bisa melihat, tapi di situ harus ada ijtima' antara imam dengan makmum. Dalil tentang ini ada banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk menunjukkan bahasanya di situ harus ada kebersamaan, harus ada ijtima' antara satu makmum dengan makmum yang lain, antara imam dengan makmumnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 218-219. Allah taala mengatakan, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah zat yang melihat kamu ketika kamu sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia melihat kamu ketika kamu bolak-balik di tengah orang-orang yang sedang sujud. Yang dimaksud di situ adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jamaah. Yang Allah sebut gerakan-gerakanmu yang bolak-balik sebagaimana dalam salat kita berulang-ulang melaksanakannya di tengah orang-orang yang sujud. Allah melihat kamu wahai Muhammad ketika kamu bergerak sholat jamaah bersama orang-orang yang sujud. Menunjukkan bahasanya kegiatan itu dilakukan secara berjamaah di satu tempat yang sama dalam waktu yang sama. Dan ketika kita perhatikan bahwa jika ada orang yang membolehkan sholat jamaah di rumah kemudian mengikuti panduan apa yang diucapkan oleh imam di masjid melalui corong besar misalnya, maka sebenarnya kegiatan seperti ini akan menghilangkan fungsi masjid dan bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala untuk memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji orang yang memakmurkan masjid. Dan bentuk memakmurkan masjid adalah dengan cara mendatangi masjid dan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Karena itu kalau ada orang yang boleh melaksanakan salat di rumah masing-masing dengan mengikuti komando seorang imam yang ada di dalam masjid, maka berarti cukup bagi mereka tidak perlu datang ke masjid. Sehingga cukup bagi mereka untuk mendengarkan apa yang dikomandokan oleh imam dan melakukan sholat di rumah masing-masing. Dan tentu ini akan menyebabkan masjid itu menjadi terhalangi untuk bisa dijadikan sebagai tempat yang dimakmurkan, karena banyak orang kemudian meninggalkannya. Sehingga dengan alasan ini, ada banyak sekali fatwa yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah di rumah dengan mengikuti komando dari televisi atau komando dari corong masjid termasuk kegiatan yang dilarang, karena sholat seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan bahkan secara fikih juga tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya sholat jamaah. Saya cantumkan pernyataan Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab beliau, yaitu Matan Ghaya wa Taqrib, salah satu di antara kitab madhab Syafi'iyah yang menjadi acuan oleh para ulama generasi setelahnya dan juga diajarkan kepada kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada madhab Syafi'iyah. Kata Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Ketika ada orang yang salat di dalam masjid, imamnya salat di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, sementara ada makmum yang berada di luar masjid, qariban minhu, dekat dengan posisi imam, tidak terlalu jauh, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia bisa melihat, bisa mengetahui salatnya imam, wala ha'ila hunaka, dan tidak ada penghalang di sana, jaza, hukumnya boleh. Sehingga di sini kita bisa lihat persyaratan keabsahan salat jamaah yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja adalah adanya ittisal bainal imam wal makmum, adanya kesinambungan bersambung antara imam dan makmum. Dan syarat ittisal yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja ada dua. Yang pertama makmumnya tidak terlalu jauh dari imam. Dalam keterangan yang lain yang disampaikan oleh Al-Mawardi, bahwasanya jarak antara makmum dengan imam tidak lebih dari 300 dirak. 300 dirak itu berarti kurang lebih 150 meter. Karena satu dirak itu sama dengan jarak antara ujung jari tengah sampai siku. Sehingga kalau kita anggap ini setengah meter, 300 dirham berarti kurang lebih 150 atau bahkan kurang dari itu, atau kurang lebih 100 meter. Itu jarak maksimal antara imam dengan makmum. Kemudian syarat yang kedua adalah wala ha'il, tidak ada penghalang. Jika di sana ada penghalang, maka hukumnya tidak boleh. Dijelaskan oleh penulis kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja. Dalam kitab Al-Iqna dijelaskan kalimat ini, wala ha'ila hunaka, dan tidak ada penghalang di sana. Maksudnya adalah wala ha'ila bainahuma, tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Imam yang ada di dalam masjid dengan makmum yang ada di luar masjid. Kalbabil maftuh, misalnya pintunya terbuka sehingga bisa dilewati. Alladzi la yamna'ul istitraq walal musyahadah, yang itu tidak menghalangi seseorang untuk lewat dan melihat secara langsung. Seperti yang kita pahami bahwa di masa silam belum ada kaca, sehingga ketika pintu tertutup, maka otomatis orang yang berada di luar dengan di dalam, mereka tidak akan bisa saling melihat. Ini kejadian di masa silam. Mereka tidak memiliki fasilitas sebagaimana yang kita punya. Ada masjid dengan dinding kaca, ya, atau dengan dinding yang transparan. Sementara kalau di masa silam, mereka ketika pintu tertutup, maka antara yang berada di luar dengan yang ada di dalam masjid tidak kelihatan. Nah, kata Qadhi Abu Syuja, kalau ada ha'il di mana pintunya tertutup, maka sudah tidak ada lagi ittisal, dan itu menyebabkan sholat jamaahnya menjadi batal. Al-Asnawi rahimahullah mengatakan, ni'ma qala al-Baghawi fi fatawihi, sangat bagus apa yang disampaikan oleh Al-Baghawi dalam fatwanya. Beliau mengatakan, lau kana al-babu maftuhan waqta al-ihram fanghalaqa fi athna'is salah lam yadur. Ketika takbiratul ihram, pintu masjid terbuka. Pintu masjid dalam kondisi terbuka. Lalu di tengah sholat pintu itu tertutup, mungkin karena diterpa angin atau yang lainnya, lam yadurrah, maka ini tidak masalah. Sehingga yang penting adalah adanya ittisal pada saat orang itu mengawali sholat. Nah, seperti yang kita tahu, mereka yang sholat di masjid, imamnya di masjid, makmumnya ada di rumah, dan mengikuti panduan yang diberikan oleh imam yang ada di masjid, ada banyak sekali ha'il. Tidak hanya satu tembok, bahkan banyak tembok. Dan ini menyebabkan sholat jamaah seperti ini tidak bisa lagi disebut sebagai sholat jamaah, karena tidak ada ittisal bainal imam wal makmum. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menghendaki agar ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sah. Dan ini bukan sesuatu yang darurat untuk membolehkan kita melakukan tata cara ibadah yang sama sekali tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dinilai oleh para ulama Syafi'iyah sebagai kegiatan yang bisa menyebabkan batalnya sholat jamaah. Dan tidak ada alasan darurat dalam masalah ini. Sekali lagi, kenapa? Karena sholat tarawih bisa dilakukan tanpa jamaah. Bertahun-tahun Nabi SAW sholat tarawih sendirian, sebagaimana juga para sahabat yang lain tidak sholat jamaah. Mereka sholat di rumahnya, sholat sendiri qiyamul lail ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Ada yang sholat di masjid sendiri-sendiri, dan begitu seterusnya. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sholat tarawih berjamaah, dalam keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha atau dalam hadis Abu Dzar, hanya menyebutkan beliau melakukan itu selama 3 malam, tidak lebih dari itu. Karena kesempatan besoknya ternyata Nabi SAW tidak keluar di malam itu, dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan wahyunya yang mewajibkan sholat tarawih berjamaah, karena menjadi rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Artinya, Anda bisa sholat di rumah, tidak harus mengikuti panduan yang ada di masjid, Anda bisa sholat sendiri, daripada kegiatan sholat yang kita lakukan bisa beresiko batal, maka lebih baik Anda pertahankan, Anda jaga sholat itu dengan cara Anda kerjakan sebagaimana panduan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sebagaimana cara yang sebagaimana diberitakan dalam sebagian media, adanya masjid, imam di dalam masjid yang memberikan komando untuk para jamaah yang berada di rumah. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebagai mukaddimah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Dan tadi sudah ada beberapa telepon yang masuk, dan mohon maaf jika mukaddimah sedang disampaikan, barangkali Anda tahan dulu untuk bergabung. Dan kami ingatkan, begitu telepon sudah terangkat, agar Anda mengecilkan volume suara tempat Anda menyaksikan live, atau menjauhkan diri dari TV. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rayyan di Tangerang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Afwan, Ustaz, ingin bertanya terkait zakat mal, Ustaz. Silakan, Pak. Yang ada dua pertanyaan, Ustaz, terkait zakat mal ini. Yang pertama, saya selalu membayar zakat itu di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya saya itu sebenarnya enggak ingat pasti kapan hartanya itu mencapai nisab, karena waktu itu hanya ingin mendapatkan keutamaan membayar apa misalnya bersedekah atau zakat di bulan Ramadan gitu. Jadi secara rutin tuh sudah tiap tahun bayarnya di bulan Ramadan. Nah, apakah Anda teruskan seperti ini, bayar di bulan Ramadan ke depannya, atau bagaimana, mengingat Anda tidak ingat waktu kapan harta Anda tuh mencapai nisab, Ustaz? Baik. Seperti itu yang pertama, nah. Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, istri Anda memiliki perhiasan emas yang merupakan itu mahar kami sebesar 50 gram, Ustaz. Emas perhiasan sebesar 50 gram, dan itu tidak terpakai, Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah emas perhiasan emas berupa 50 gram itu dizakati, mengingat emas perhiasan itu tidak mencapai nisab yang 85 gram emas? Atau apakah yang 50 gram emas tadi digabungkan dengan harta lain seperti cash atau tabungan istri, sehingga kalau digabungkan itu yang 50 gram emas dengan cash tabungan itu bisa mencapai nisabnya, seperti itu, Ustaz. Jadi pertanyaan apa? Baik, kita coba memberikan jawaban pertanyaan dari Abu Rayyan di Tangerang. Yang pertama, terkait kebiasaan beliau membayar zakat di bulan Ramadan, sementara pada waktu pertama kali bayar zakat beliau tidak mengetahui di bulan berapa beliau memiliki harta senilai satu nisab. Apakah perlu dilanjutkan? Jawabannya, karena Anda sudah rutin dari tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan, maka silakan Anda lanjutkan tetap di bulan Ramadan. Silakan Anda lanjutkan. Karena selanjutnya ketika Anda sudah jadi rutin seperti itu, berarti haul Anda berakhirnya tepat di bulan Ramadan, sehingga silahkan dilanjutkan. Yang kedua, terkait emas yang Anda berikan sebagai mahar untuk istri Anda, maka apakah emas ini dizakati? Karena nilainya baru 50 gram dan 50 gram itu belum nisab, maka emas ini tidak dizakati sendirian, namun dia digabungkan dengan harta istri yang lain. Dan mengingat ini mahar, berarti itu menjadi kepemilikan istri murni, di luar kepemilikan suami, sehingga harta itu dizakati bersama tabungan istri yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Arif dari Jogja, Ustaz. Mau bertanya untuk safar, Ustaz, kalau dari Jogja ke Solo, apakah bisa dilakukan jamaah sholat maghrib sama isya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jamaah atau qasar, Pak? Jamaah atau qasar? Yang saya tanya, jamak atau kosor? Kosor, Ustaz. Kosor, jamak kosor. Ya, baik. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya ada kontrakan tiap tahunnya itu, tapi hasil uang kontrakan saya gunakan lagi untuk kontrak. Apakah itu juga diwajibkan untuk membayar zakat? Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Untuk perjalanan dari Jogja ke Solo, apakah sudah termasuk safar yang membolehkan seseorang mengqasar salat atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Tentang batasan safar, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan keterangan yang cukup bagus pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan la yahillu limra'atin ayyusafira fi yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar sehari semalam kecuali ditemani oleh mahramnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menunjukkan, kata beliau, bahwa jika ada orang yang melakukan perjalanan sehari semalam di masa silam, maka sudah jelas itu termasuk safar. Sehingga lebih dari itu tentu berstatus sebagai safar. Maka batas minimalnya berdasarkan hadis ini adalah sehari semalam dan lebih dari itu. Nah, sehari semalam menurut ukuran waktu sekarang atau dulu? Jawabannya jelas menurut ukuran waktu dulu. Perjalanan sehari semalam di masa silam itu kurang lebih bisa menempuh jarak sekitar 85 kilo atau kurang lebih 4 burut. Perjalanan 4 burut kurang lebih 80-an kilo. Sehingga kalau ada orang yang sudah melakukan perjalanan 80 kilo ke atas, maka dia disebut musafir. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang kurang dari 80 kilo? Beliau mengatakan, untuk yang kurang dari 80 kilo, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Seperti Jogja Solo yang jaraknya kurang lebih antara 60 sampai 70. Sehingga untuk jarak seperti ini kurang lebih dari 80 dikembalikan kepada urf di masyarakat. Menurut masyarakat, apakah itu sudah terhitung safar ataukah tidak? Jika menurut masyarakat ini terhitung safar, berarti perjalanan Jogja Solo termasuk safar. Dan jika tidak terhitung safar, berarti sebaliknya, ini tidak dihitung sebagai safar. Sehingga untuk yang 80 kilo ke atas disebut safar karena ini ada nasnya. Dan yang dibawa itu kembali kepada uruf yang berlaku, standar masyarakat yang berlaku di masing-masing wilayah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa di mana? Ini dari Nganjuk, Ustaz. Silakan. Ini Ustaz mau nanya, saya mau jual mobil. Tapi pembelinya tidak bisa cash, dia mau bawa leasing. Saya maunya minta cash gitu, dan itu gimana? Baik, cukup, Bapak? Ya, itu saja. Okay. Untuk pertanyaan yang kedua ya, dari teman kita yang tadi dari Jogja, beliau mengontrakkan rumah, kemudian hasil kontrakannya dipakai untuk ngontrak. Apakah perlu dizakati? Jawabannya, jika hasilnya di bawah satu nisab, apalagi Anda potong untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk biaya kontrakan, sisanya ini Anda lihat. Kalau sisanya masih di atas satu nisab, berarti wajib dizakati. Tapi kalau sisanya di bawah nisab, gabungkan dengan tabungan Anda yang lain. Jika dia satu nisab ke atas, maka wajib Anda zakati. Karena itu ukurannya bukan pendapatan, tapi apa yang menjadi tabungan Anda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak yang berasal dari Nganjuk mengenai Anda menjual mobil, namun ada pembeli yang menghendaki tapi melalui leasing. Bagaimana solusi yang bisa diberikan? Pilihannya adalah Anda minta tunai dari yang bersangkutan, terserah dari mana dia mendapatkan uang itu, sehingga Anda sampaikan kepadanya harga mobil ini sekian ratus juta, pokoknya harus Anda bayar tunai. Dari mana saya bisa dapat duit? Ya terserah Bapak, mau utang bank, mau utang saudaranya, mau utang keluarganya, itu urusan pribadi dia. Tapi kita tidak boleh terlibat membantu orang ini untuk utang ke bank, karena berarti di situ ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Sehingga Anda jangan pinjamkan BPKB agar bisa disekolahkan ke lembaga keuangan. Anda jangan pinjamkan apapun yang membantu dia untuk melakukan transaksi utang dengan lembaga ribawi. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda pokoknya minta kepada orang ini untuk mencari dana, terserah dari mana, yang penting pokoknya dia membayar tunai kepada Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Eris dari Serang, Ustaz Afan mau nanya. Mengenai buka puasa, Ustaz. Jadi di komplek ana, kalau misalkan setelah waktunya buka puasa, dia tidak langsung azan, tapi menyalakan sirine, terus 2-3 menit kemudian baru azan gitu. Jadi kita buka puasanya ikut mengikuti patokan waktu atau azan, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Baik, buka puasanya mengikuti patokan waktu ataukah azan? Jawabannya mengikuti acuan waktu. Jika Anda yakin sudah masuk waktu maghrib, baik melalui sirene maupun kumandang azan, maka silakan Anda segerakan untuk berbuka. Setahu kami sirene ini persis sebagaimana jadwal waktu sholat, sehingga dia tepat waktu, bahkan tidak geser atau tidak ada selisih yang cukup signifikan. Kalaupun ada selisih ya paling hitungan detik saja. Tapi kalau azan itu kan berarti tergantung muadzin. Bisa jadi ketika sirine berbunyi, dia minum dulu atau dia berbuka dulu, ngunyah satu kurma, baru setelah itu dia azan. Sehingga ada penundaan sekian menit. Maka mungkin acuannya jika kembali kepada muadzin akan ada penundaan. Sehingga wallahu ta'ala alam, selama Anda yakin dengan adanya sirine berarti sudah masuk waktu maghrib, maka Anda sudah diperbolehkan untuk berbuka. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Banjarsari, Ciamis. Silahkan. Mau menanyakan, misalkan adik saya itu temunya penyakit jantung koroner sama diabetes, jadi tidak mampu melaksanakan saum Ramadan. Sedangkan dia keadaannya ekonominya lemah. Bagaimana pembayaran fidyahnya? Apa harus dibayarkan? Tetap wajib dibayarkan atau harus minta orang lain yang membayarkannya? Atau menjadi gugur kewajiban fidyahnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau bertanya tentang saudaranya yang beliau tidak mampu puasa disebabkan karena sakit yang cukup parah. sementara dari sisi ekonomi juga tidak mampu, apakah perlu membayar fidyah? Jika saudaranya ikut bergabung bersama kakaknya atau adiknya atau siapapun yang punya kemampuan, sehingga saudaranya ini dinafkahi oleh kakak-kakaknya atau adik-adiknya, maka yang membayarkan fidyah adalah kakak atau adiknya. Namun kalau dia hidup sendiri dan tidak mampu, maka orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah A dan dia juga tidak mampu untuk melakukan penggantinya, maka gugur baginya ketika dia sama sekali tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Sehingga saran kami bagi para keluarganya yang berkecukupan, boleh untuk memberikan sumbangan kepada beliau agar sumbangan ini hasilnya dimanfaatkan untuk membayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun yang lalu ana ada menerima ini ketika Idul Adha ada sumbangan, itu kan dapat tadi untuk kepada Ustaz. Nah, penyelenggaranya itu anggota-anggota Bank Konvensional semua. Nah, ketika anak tahu, anak tidak mau menerima daging tersebut, anak sedekahkan kepada fakir miskin. Apakah yang anak lakukan ini benar? Maksudnya ada karyawan bank berkorban begitu, Pak? Betul, Pak. Begitu kan masjid kan lewat bank tersebut. Anak lihat tenda di bank, di komplek bank tersebut ada tenda, ada potong korban di situ, Ustaz. Jadi anggota-anggota yang ikut korban itu para karyawan bank semua itu, Ustaz. Baik. Nah, mohon nasihatnya, sekian dari pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait orang yang memiliki harta haram dan dia beribadah dengan harta haramnya, misalnya karyawan perbankan konvensional atau perbankan ribawi, mereka berkorban. Terlepas dari keabsahan kurbannya, apakah boleh kita menerima dagingnya? Dalam hal ini ulama memberikan rincian. Jika harta orang ini adalah harta yang campuran, dalam arti dia bekerja di lembaga ribawi dan di saat yang sama dia juga punya penghasilan yang halal selain dari gaji yang dia dapatkan, misalnya dia juga jualan apa atau kemudian punya pendapatan apa, berarti hartanya campuran. Orang yang hartanya campuran, wallahu ta'ala alam, ketika dia memberikan sesuatu kepada kaum muslimin atau kepada kita, pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh diterima, terlepas dari apakah campurannya itu dominan ataukah lebih sedikit. Kalau campurannya yang haram itu dominan, mereka masih membolehkan atau para ulama membolehkan untuk diterima. Sebagaimana dulu orang-orang Yahudi, mereka memiliki pendapatan-pendapatan yang haram seperti dari hasil riba, hasil suap, kemudian menjual khamr, menjual babi dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang para sahabat untuk bermuamalah dengan Rasulullah atau dengan orang-orang Yahudi, sehingga terjadi pemindahan hak milik antara kaum muslimin dengan Yahudi. Baik, kita bacakan satu pertanyaan melalui WA. Bagaimana adab berpakaian dalam membaca Al-Quran dan ketika berdoa? Apakah harus menutup aurat sempurna seperti ketika sholat? Bukan syarat dalam berpakaian atau dalam berdoa maupun dalam membaca Al-Quran harus menutup aurat sempurna sebagaimana dalam sholat. Meskipun menutup aurat sempurna lebih bagus, karena dengan menjaga adab seperti menghadap kiblat, memiliki wudu, kemudian menutup aurat sempurna ketika membaca Quran, akan semakin memperbesar pahala yang didapatkan oleh si pembaca. Meskipun ini bukan syarat, karena ibadah membaca Quran beda dengan ibadah berwudu, beda dengan ibadah sholat, sehingga syaratnya beda-beda. Ada orang yang bertanya, apakah boleh kita berwudu dalam kondisi tidak menutup aurat? Jawabannya, bukan syarat wudu harus menutup aurat. Tapi kalau syarat sholat, betul menutup aurat. Sehingga di sini ada ibadah sendiri, ini ada ibadah sendiri. Karena itu, wallahu ta'ala alam, seorang wanita, dia memakai pakaian yang menutup sampai di bawah lutut. Lengan terbuka, kemudian betis terbuka. Dan tidak pakai jilbab, sehingga leher ke atas terbuka. Bolehkah dia baca Quran? Jawabannya boleh, dengan kondisi seperti ini. Karena dalam masalah ini, membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus menutup aurat secara utuh sebagaimana ketika kondisi sholat. Ukurannya adalah apakah dengan terbuka ini masih dianggap sopan atau tidak. Kalau misalnya hanya sebatas menutup apa misalnya aurat besar saja, menutup aurat besar saja, ya tentu ini belum dianggap sopan untuk kegiatan membaca Quran, maka harus ditambahkan lagi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penanya berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz, saya Azhar dari Pontianak. Ini ingin bertanya Ustaz tentang hukum menjadi anggota koperasi yang di dalamnya itu ada simpan pinjam yang pakai bunga, tapi bisnis inti koperasinya ini bukan simpan pinjam Ustaz. Yang dominan, koperasi. Mohon maaf Pak, yang dominan itu bisnis yang simpan pinjam atau non simpan pinjam? Yang bukan simpan pinjam, Ustaz. Baik. Terus untuk 3 tahun belakangan ini sudah tidak ada bunganya. Akan tetapi setelah melakukan program tersebut banyak yang nunggak. Jadi pengurus yang baru ini ada rencana untuk memberikan penalti. Bagaimana Ustaz hukum penalti ini, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Ada kaidah yang mengatakan al-hukmu al-ghalib, hukum itu berlaku bagi yang dominan. Sehingga ketika Anda terlibat dalam sebuah kegiatan usaha dan di situ dominannya adalah sesuatu yang halal, lalu Anda mendapatkan bagi hasil, maka insya Allah bagi hasil yang Anda dapatkan adalah halal. Dan jika ada unsur yang haram, maka bagi hasil itu Anda potong sebagian kecil karena di situ mengandung unsur bagi hasil yang haram. Karena itulah ketika koperasi ini bergerak dalam bidang yang halal dan ada simpan pinjam namun dia tidak dominan, Anda perlu tanya kepada bagian keuangan, kira-kira pendapatan yang halal berapa persen, yang simpan pinjam haramnya berapa persen. Yang Anda tanyakan pendapatannya ya, bukan omsetnya, bukan uang yang dikeluarkan. Misalnya untuk usaha yang halal, koperasi mengeluarkan dana 90%. Tapi koperasi mendapatkan keuntungan, anggaplah total keuntungan koperasi 100 juta. Dari yang halal ini cuman dapat 40 juta. Koperasi juga bergerak di bidang yang haram. Dia mengeluarkan dana 10%. Tapi 10% ini koperasi mendapatkan keuntungan 60 juta. Sehingga total dari 100 juta itu berasal dari usaha yang halal 40%, berasal dari usaha yang haram 60%. Maka kita tidak berhak untuk menerima bagi hasilnya. Karena berarti dominan di situ hasilnya dari sesuatu yang haram. Koperasi bergerak di bidang yang halal, memberikan usaha atau memberikan modal misalnya 90%. Dan hasilnya juga 90%. Dari total keuntungan. Di bidang yang haram 10%. Begitu Anda dapat bagi hasil, maka Anda potong 10% karena ini berasal dari hasil yang haram. Itu kira-kira yang bisa kita yang bisa kita pilih dalam masalah ini. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa keberadaan sesuatu yang haram tidaklah menyebabkan sesuatu yang halal menjadi haram. Sehingga ketika koperasi ini punya usaha yang halal dominan, lalu ada usaha yang haram berupa simpan pinjam namun tidak dominan, maka keberadaan simpan pinjam ini tidak menyebabkan sesuatu yang haram, tidak menyebabkan sesuatu yang halal dominan tadi berubah menjadi haram. Wallahu a'lam. Kemudian di situ dihilangkan adanya bunga, tapi mau diterapkan adanya denda keterlambatan. Bolehkah seperti ini? Denda keterlambatan ini juga termasuk riba, sehingga hukumnya dilarang. Tapi kalau misalnya itu mau dilakukan, maka yang bisa kami sarankan adalah pemaksaan untuk dibayarkan jika memang yang bersangkutan mampu untuk bayar, tapi dia tidak mau bayar. Sehingga mungkin bentuk hukuman yang diberikan bukan denda, tapi misalnya bentuk pemaksaan dengan cara-cara yang tidak sampai ada unsur pembayaran. Misalnya dipajang ya, yang belum nyicil bulan ini, ada daftarnya. Orang tahu, sehingga dia akan merasa malu ketika namanya dicantumkan di situ. Oh, ini punya utang. Dan itu hanya khusus bagi mereka yang mampu tapi tidak mau bayar. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Mutar nih Pak di Banyuwangi. Silakan. Mau bertanya tentang gini, saya punya sawah. Sawah itu saya buat, saya sewakan, tapi dalam bentuk, saya minta dalam bentuk pembayarannya bentuk hasil panen gabah. Iya. Yeah. Ya, per seperempat hektar itu 7,5 kuintal. Apakah setoran hasil ini bisa ganti atau tidak, Ustaz? Nah, akadnya sewa Pak ya, bukan bagi akadnya, hasil. Iya, sewa tapi pembayarannya saya minta berupa hasil panennya, yaitu gabah per seperempat hektarnya 7,5 kuintal. Gitu, Ustaz. Baik. Wallahu a'lam. Cukup Bapak? Ya, cukup, terima kasih. Baik. Baik, keterangan yang ada dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah, untuk orang yang menyewakan tanah tapi dibayar pakai, bukan selain hasil panen ya, dibayar pakai uang atau apa, maka yang nanggung zakatnya adalah pemilik tanaman. Sehingga dalam hal ini adalah si penyewa. Sehingga kalau Anda menyewakan sawah lalu Anda kasih harga, ini untuk per 4 bulan saya minta dikasih 10 juta misalnya, atau saya minta dikasih 5 juta lalu dibayar 5 juta dalam waktu misalnya 8 bulan untuk 2 kali panen ya, per 4 bulan. Maka untuk yang 5 juta ini Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa karena dia pemilik tanaman. Yang kedua, untuk akad muzara'ah atau musaqah, siapakah yang berkewajiban untuk membayar zakatnya? Jawabannya kedua belah pihak. Anda menyerahkan lahan Anda, sawah Anda untuk dikelola orang lain, lalu Anda dapat sepertiganya atau dapat setengahnya sesuai kesepakatan. Kemudian ketika panen, maka Anda wajib mengeluarkan zakat Anda dan pengelola juga wajib mengeluarkan zakatnya. Antara 5-10% tergantung dari bagaimana cara dalam mengelola sawah ini, dalam mengembangkan sawah ini untuk bisa jadi panen. Sehingga wallahu taala alam, untuk kasus seperti yang Bapak sampaikan, dulu sudah pernah disampaikan oleh salah satu penanya ibu-ibu ya. Wallahu alam, saya belum bisa memberikan jawaban. Apakah 7,5 kintal yang dibayarkan kepada Anda itu wajib dizakati ataukah tidak? Karena Anda sebut ini akadnya sewa, namun dibayar dengan menggunakan hasil panen 7,5 kintal. Yang 7,5 kintal ini sebenarnya secara jumlah sudah masuk nisab. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Adib dari Bekasi, Ustaz. Silakan, Pak. Ustaz, pertanyaan yang pertama, Ustaz, untuk jika ada orang yang punya hutang dengan kita, Ustaz, waktunya sudah lama, beberapa tahun yang lalu, kemudian dia ingin bayar misalnya di tahun ini, Ustaz, apakah kita boleh mengkonversi nilai uang dari hutang tersebut Karena gini saat dengan patokan misalnya harga emas di tahun dia berhutang dengan harga emas di tahun dia akan bayar, Ustaz. Itu yang pertama. Ustaz. Berapa tahun selisihnya, Pak? Sorry, gimana Ustaz? Maksud? Sudah berapa tahun utangnya? Misalnya 2-3 tahun. Cuma misalnya kita lihat 3 tahun aja kan harga emas terutama dengan pandemi Covid ini kan harganya naik drastis gitu ya, Ustaz ya. Iya, baik. Apakah boleh misalnya kita sesuaikan nilainya? Terus yang kedua Ustaz terkait zakat mal, Ustaz. Saya masih agak kurang paham terkait nisab dan haulnya. Misal Ustaz, saya mencapai nisab harta saya di 15 Ramadan tahun ini. Haulnya kan 15 Ramadan tahun depan ya, Ustaz. Apakah harta tersebut harus konsisten selama setahun berada di atas nisab terus atau boleh naik turun, Ustaz? Tapi yang penting ntar saat 15 Ramadan tahun depan dilihat tetap di atas nisab atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Syukran. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum barakallahu. Baik. Pertanyaan, saya jawab pertanyaan yang kedua ya. Untuk zakat mal yang di situ ada persyaratan nisab dan haul. Apakah ketika zakat itu menjalani masa haul harus selalu di atas batas nisab? Misalnya batas nisabnya 65 juta. Ini sebuah kurva, batas nisabnya 65 juta. Ketika Anda memiliki harta senilai satu nisab 65 juta di tanggal 15 Ramadan, apakah zakatnya untuk bisa dizakati tanggal 15 Ramadan tahun depan, apakah zakat itu harus berada di atas nisab terus? Bagaimana kalau dia turun di bawah nisab? Jumhur dan Hanafiyah berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau menurut jumhur, dia harus selalu di atas nisab. Dari mulai batas nisab pertama sampai terakhir. Ini menurut pendapat jumhur. Sehingga kalau turun maka menggugurkan haul yang awal. Kemudian turun naik lagi. Naik lagi kok pas tepat misalnya di bulan Muharram tahun depan. Sekarang Ramadan, Muharram tahun depan. Sekarang Ramadan tahun 1441. Berarti besok Muharram tahun 1442. Maka Anda mulai ngitung haulnya dari Muharram tahun 42. Berarti zakatnya Muharram tahun depan. Kok selama rentang haul turun lagi, lalu naik pas di bulan Rajab tahun 42. Maka Anda zakatnya berarti Rajab tahun 43. Karena kemarin sempat turun di bawah nisab. Dan begitu seterusnya. Ini kalau menurut pendapat jumhur ulama. Sehingga ketika orang menggunakan acuan yang diberikan oleh jumhur itu akan sangat repot sekali, karena dia harus selalu memperhatikan fluktuasi hartanya di titik-titik kapan mengalami satu nisab, kemudian mengalami penurunan, nanti naik lagi satu nisab, titiknya berubah, dan begitu seterusnya. Dengan menggunakan acuan ini mungkin akan sangat repot bagi mereka yang tidak punya banyak waktu untuk melihat untuk melihat saldo hartanya. Kemudian yang kedua adalah pendapat Hanafiyah. Kalau menurut pendapat Hanafiyah, adanya fluktuasi di antara titik-titik haul ini tidak diperhatikan. Sehingga misalnya Anda sudah memiliki harta satu nisab di 15 Ramadan tahun ini. Berarti zakatnya 15 Ramadan tahun depan. Sudah, yang jadi acuan 15 Ramadan tahun depan. Adanya fluktuasi di sini Anda enggak perlu perhatikan. Kok turun, naik, turun, naik. Yang penting pokoknya 15 Ramadan tahun depan tetap berada di atas nisab, berarti Anda keluarkan zakat 2,5%. Meskipun diantaranya mengalami fluktuasi. Dan ketika kami menjelaskan adanya perbedaan pendapat ini, kami selalu sarankan ikuti pendapat Hanafiyah dalam masalah ini, karena insya Allah ini akan lebih memudahkan. Karena kalau mengikuti pendapat jumhur akan cukup repot, Anda harus memperhatikan setiap titik-titik terjadinya perubahan. Dan disinilah kita bisa memahami arti penting bagi pemilik harta, atau arti penting nisab adalah pemilik harta punya kewajiban untuk niteni ya, untuk memperhatikan kapan dia punya saldo tabungan senilai satu nisab. Semua orang harus tahu itu. Sehingga ketika ditanya, hartamu berapa? Sudah nisab belum? Enggak pernah saya hitung. Itu keliru. Loh, Anda harus ngitung. Enggak, saya enggak mau ngitung-ngitung duit. Bukan masalah itu, tapi Anda punya kewajiban untuk tahu sejak kapan Anda punya harta satu nisab. Maka setiap muslim yang punya harta, dia punya tugas untuk tahu kapan dia punya harta satu nisab. Jangan ini bukan masalah hitung-hitungan duit dan tidak ya. Bukan masalah terlalu apa misalnya terlalu mata duitan, bukan masalah itu. Tapi setiap muslim punya tugas untuk tahu sejak kapan dia punya harta senilai satu nisab. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Baik, karena terlupakan, kita lanjutkan pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Iya, dari Niaga TV, Ibu Zulfa di Bekasi. Ustaz, saya kesiangan, bangun jam 4.33, pas masih makan. Saya ke dapur, ternyata dengar azan, tapi masih awal-awal. Tapi bukan azan di tempat saya dari kejauhan. Lalu saya langsung berhenti makan, pas lihat jam ternyata udah jam 4.38. Apakah sah puasa saya, Ustaz? Baik. Apakah sah puasanya karena beliau makan setelah mendengar azan? Intinya kembali kepada apakah Anda yakin itu sudah masuk subuh atau belum? Sehingga Anda perlu melihat waktu subuh di daerah Anda itu jam berapa. Misalnya waktu subuhnya di daerah Anda adalah jam 4.35. Nah, ketika Anda mendengar adanya jam 4.35, tapi Anda masih ragu, jam ini sama jam itu kok beda? Nanti Anda bisa cari acuan yang paling memungkinkan dalam masalah ini. Misalnya saya pakai jam ini saja, ini yang lebih yakin. Maka itu silakan Anda gunakan sebagai acuan. Sehingga ketika mendengar adzan, kadang kan adzan kecepatan ya. Di kejauhan sudah terdengar adzan, di masjid Anda belum terdengar adzan. Adanya perbedaan ini kadang menyebabkan keraguan-keraguan di masyarakat. Dan itu bisa jadi sebabnya adalah muadzinnya tidak konsisten terhadap ketepatan waktu. Sehingga misalnya alarm masjid sudah berbunyi ya. Alarm timer sudah berbunyi, tapi ternyata muadzinnya belum datang. Atau muadzinnya baru bersih-bersih, baru persiapan. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, dalam masalah ini kita berikan atau kita kembalikan kepada mana yang lebih meyakinkan. Jika Anda yakin dengan masuknya waktu jam sekian itu sudah masuk waktu sholat, waktu subuh, maka Anda segera berhenti sahur dan kemudian persiapan untuk sholat subuh. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Silakan. Mau bertanya masalah zakat mal. Iya, silakan. Kalau misalnya punya hutang kemudian untuk sebelum kita mencapai yang harus dibayar hutangnya itu kan ada misalnya hutangnya 1 sekian M, kemudian kita punya 1 M, berarti kan ada harta yang 1 M. Tapi kan belum memenuhi untuk mengembalikan hutang itu. Apakah yang tabungan ini termasuk harus dizakati atau enggak gitu, yang dalam rangka untuk menutup hutang tadi? Baik. Gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apabila ada orang yang punya utang 1,5 M, namun deadline-nya masih belum masuk, sementara dia punya harta senilai 1 M, apakah harta 1 M ini harus dizakati? Jawabannya, harta 1 M ini harus dizakati, kecuali jika harta itu dipakai untuk membayari utang yang belum deadline tadi, sehingga Anda lakukan penyegeraan pembayaran utang. Sehingga misalnya utang Anda 1,5 M, lalu Anda bayarkan pada waktu bulan penarikan zakat, beliau mengatakan hadza syahru zakatikum faman kana alaihi dain falyu'addihi. Ini adalah bulan zakat kalian, siapa yang punya utang maka bayarkan utang itu sebelum dia menunaikan zakatnya. Sehingga kalau utang itu tidak dibayarkan maka masuk dalam perhitungan zakat, tapi kalau utang itu dibayarkan berarti sudah tidak lagi masuk dalam perhitungan zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, karena sekarang sudah jam 6 lebih, kita cukupkan kesempatan kita sampai di sini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf bagi Anda yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, baik melalui WA maupun kolom komentar maupun yang telepon yang sudah masuk, namun belum sempat kita angkat. Anda bisa bergabung di kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.